kau disiram bayu pagi. Kehilangan terasa kini dan kesepian. Dan aku bagai purnama gerhana di ibarat lautan kering, tiada tempat kulayarkan hasratku ini. Masih belum sempat ku buktikannya padamu, ibu tersayang. Ku curahkan rasa hati, ku tatapi potretmu berulang kali. Ku renungkan kalimah yang diberi. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu. Tempatkan Tuhan yang